cabenya kau berikan padaku. Beras mata pedas hati bercinta denganmu. Kini ku tak sanggup lagi melihat sikapmu. Jadikan rujaklah. Tapi mengapa cuma cabenya kau berikan padaku? Ampun, kau buang hilang.